datang-datang lagi. Perlahan-lahan menyapaku di batas sunyi. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah, mesra bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan menyapaku di batas sunyi ini. Sementara dari dalam hati ada sesuatu yang indah, mesra bermanja-manja. Aku terpana, terlena, seakan why.